harapan cintaku yang takkan berakhir. Dan ku tanya pada dunia, mengapa ku rela untuknya? Tiada yang menandingi perasaan ini. Kau nafasku, kau membuat segalanya indah. Malaikat kecilku sayang, kau datang dengan harum surgawi, membawa cinta di setiap helai sayap-sayap. Malaikat kecilku, sejak kau hadir di dalam hidup ini, kau bagaikan cahaya yang kan menerangi bila gelap hidupku. Hidupku nanti.